Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa memberikan nikmat berupa kesempatan kesehatan dan juga taufik dan hidayahnya sehingga kita bisa berjumpa, berkumpul di tempat yang mulia ini untuk tujuan yang baik, yaitu talabul ilmi, yang mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini akan memperbaiki keadaan kita ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, lanjutkan pembahasan seputar sholat dalam kitab Dhurrul Bahiyah. Disebutkan oleh Asy-Syaukani rahimahullah bahwa di antara sunnah-sunnah sholat setelah ta'awudz minta perlindungan kepada Allah sebelum baca surat. Maka berikutnya yang kelima adalah at-ta'min. Wat-ta'min, mengucapkan amin. Mengucapkan amin adalah hasil utama pendekatan diri kepada Allah, termasuk amalan yang baik. Amalan yang baik. Dan amin itu mempunyai keutamaan, terutama di dalam sholat. Apabila amin seorang itu bersamaan dengan aminnya malaikat, maka diampuni dosa-dosanya telah lalu. Di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Idza ammana al-imamu fa amminu fa innahu man wafaqa ta'minahu ta'min al-malaika ghufir lahu ma taqaddama min dhanbi." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila imam itu mengucapkan amin, maka ucapkan oleh kalian amin. Maka sesungguhnya barang siapa yang ta'minhu, aminnya itu mencocoki bersamaan dengan aminnya malaikat, maka diampuni dosanya yang telah lalu. Ini barang siapa yang sholat, kemudian aminnya itu bersamaan dengan aminnya malaikat, bertepatan dengan aminnya malaikat, maka diampuni dosanya telah lalu. Kemudian di antara perkara yang menunjukkan keutamaan amin adalah orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi itu sangat iri, hasad dengan kaum muslimin dengan disyaratkannya amin, mengucapkan amin. Di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Ibnu Khuzaimah rahimahullah dari Aisyah radhiyallahu taala anha, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau sallallahu alaihi wasallam berkata, "Innal yahuda qaumun husadun, innal yahuda qaumun husadun, wa hum yasuduna ala syai'in kama yasuduna ala salam wa ala amin." Wa hum dan mereka orang-orang Yahudi itu layah layah suduna, mereka tidak hasad kepada kita, tidak iri kepada kaum muslimin pada suatu gamanya suduna, sebagaimana hasad mereka kepada kita dalam masalah salam dan amin. Di orang Yahudi itu sangat iri dengan salam dan aminnya orang-orang muslim. Kita tahu bahwa salam, ucapan salam itu adalah doa, mendoakan keselamatan. Itu adalah suatu kebaikan. Demikian pula amin, itu adalah ucapan yang baik, ucapan yang baik. Ini satu perkara, dua perkara yang mana orang-orang Yahudi itu iri pada kaum muslimin. Selain apa? Selain masalah hari Jumat yang penuh dengan keutamaan, dan juga selain masalah kiblat atau Ka'bah. Orang-orang Yahudi pun iri dalam hal itu. Hadirin rahimakumullah. Kemudian apa makna dari amin itu sendiri? Ulama berbeda pendapat di dalam memaknakan kata amin. Hanya saja apa? Al-jumhur, kebanyakan ahli lugah, ahli bahasa, ahli lugharib, mungkin ghoribul lugah, wal fikih, ahli fikih, mereka mengartikan amin dengan apa? Allahumma stajib, Allahumma stajib, ya Allah kabulkanlah, ya Allah kabulkanlah. Ya. Dan masih banyak makna-makna yang lain disebutkan oleh ulama. Tapi yang jelas jumhur memaknakan amin dengan Allahumma stajib. Hadirin rahimakumullah. Kemudian ulama juga berkata apa? Bahwa hak amin itu waqaf. Jadi terakhirnya itu diwaqaf, amin. Ya, disukun, diwaqaf. Tentang amin itu pula apa? Jadi amin itu terdiri dari apa? Dia adalah isim fi'il. Isim fi'il. Isim fi'il doa. Amin adalah isim fi'il. Ya. Isim yang bermakna fi'il. Kata kerja. Ya. Tentang bacaan amin, tentang bacaan amin, An-Nawawi rahimahullah menyatakan apa? Fafi amin lugatan. Dalam masalah amin itu ada dua bahasa, ada dua bacaan masyhuratan, yang masyhur. Afsahuhuma washharuhuma wajawaduhuma indal ulama, yang masyhur atau yang paling afsah, yang paling fasih, yang paling masyhur, yang paling bagus menurut ulama adalah amin dengan mad, dengan dipanjangkan a-nya, a bitakhfifil mim, dengan diringankan mimnya, mimnya tidak ditasdid. Iya. Amin. Mimnya tidak ditasdid. Abi ja'at riwayatun hadis. Dan dengannya telah datang riwayat-riwayat hadis. Jadi yang pertama apa? Dengan dipanjangkan A-nya. Kemudian mimnya tidak ditasdid. Amin. Wasaniyah, lughah yang kedua, bacaan yang kedua adalah al-qasru bi takhfifil mim. Dengan dikasar berarti A-nya tidak dipanjangkan, dibaca pendek. Bi takhfifil mim, dan diringankan mimnya, tidak ditasdid mimnya. Jadi A pendek. Amin. Ya. Amin atau amin. Untuk bacaan yang pertama, amin. A yang seperti itu panjangnya berapa harokat? Ya, paling panjang 4 harokat. Bisa 2 atau 4. Amin. 4 harokat atau 2. Amin. Tentang mimnya, mim itu paling panjang 6 harokat sebagaimana bacaan dalam Al-Qur'an. Paling panjang 6 harokat untuk minnya. Jadi amin. Atau amin 4 harokat. Amin 2 harokat. Iya. Ini. Kemudian ada pun bacaan dengan mad dipanjangkan A-nya tapi dengan ditasdid mim, dengan ditasdid mimnya jadi dibaca apa? Amin. Ya, dibaca amin. Sebab apa? A-nya panjang, mimnya ditasdid. Ya. Yeah. Di antara ulama ada yang berpendapat kalau ada yang membaca seperti ini maka tidak batal sholatnya. Iya. Yeah. Tidak batal. Tapi sebagian ulama ingat saya ada yang ngatakan nama bisa batal sholatnya kalau dia baca apa? Amin ditasdid mimnya. Ya, kan itu lebih apa, lebih hati-hati hal itu ditinggalkan, jangan sampai membaca amin sebab maknanya adalah al-qasidin. Ya, qasidin makna amin kalau ditasdid itu maknanya adalah qasidin. Ya. Ibnu Qudamah rahimahullah mengatakan apa? Wala yajuzu at-tasydidu fiha li'annahu yuhiru al-ma'na. Ya. Tidak boleh mentasdid mim. Dikarenakan itu bisa merubah arti. Bisa merubah arti. Dan dia, salah satu ulama mengatakan apa? At-tasydidu khata'un fahish. Mentasdid mim jadi amin itu adalah kesalahan yang fahish, yang kecil. Ya. Ini. Ini terutama dalam sunat ya. Ini adalah kesalahan. Hadirin rahimakumullah. Berikutnya tentang amin. Jadi apakah amin dibaca setelah membaca surat Al-Fatihah di dalam sholat atau juga di luar sholat, atau juga setelah atau ketika ada yang berdoa? Ya, apakah mengucapkan amin itu dilakukan setelah membaca surat Al-Fatihah, baik di dalam sholat maupun di luar sholat, dan juga setelah doa, ketika ada yang berdoa? An-Nawawi rahimahullah berkata, qala ashabuna, teman-teman kami, ada kemungkinan murid, ada mungkin teman belajar. Wa yusannu ta'minu li kulli man faragha min al-Fatihah, sawa'un kanat fi salatin aw kharijiha. Dan disunnahkan mengucapkan amin bagi orang yang selesai dari membaca surat Al-Fatihah, sama saja di dalam sholat maupun di luar sholat. Sama saja di dalam sholat maupun di luar sholat. Wa qala al-wahidi, kata Nawawi, dan berkata Al-Wahidi rahimahullah, lakinnahu fis sholati asyaddu istihbaban. Akan tetapi mengucapkan amin setelah sholat, membaca surat Al-Fatihah di dalam sholat itu sangat disunnahkan. Ya, sangat disunnahkan. Dan bagaimana dengan ucapkan amin setelah ketika ada yang berdoa? Jadi ada pertanyaan kepada Al-Lajnah Komite Fatwa, Al-Lajnah Daimah, yang terdiri dari Syekh Abdul Aziz Al-Syekh Saleh Al-Fauzan Bakar Abi Zaid Abdullah bin Gutian. Ada pertanyaan apa? Hal idza sami'tu syariatan sadara qabli sanah atau sanatain fihi syekhun yada'u, hal mu'amminu ala du'aihi? Apakah apabila saya mendengar kaset yang mungkin asalnya sekitar satu tahun atau dua tahun yang lalu, di situ ada syekh yang berdoa, apakah saya aminkan doanya? Para ulama yang tergabung dalam Al-Lajnah Daimah mengatakan apa? Ad-du'a wa ta'minu alai ibadah. Berdoa dan mengucapkan amin padanya itu adalah ibadah. Wal masyru'u wa ta'minu ala du'ai da'i al-hadir. Dan yang disyaratkan adalah mengucapkan amin atas doa orang yang berdoa yang hadir, yang ada. Ya. Wa ma du'a'u al-musajjal, adapun doa rekaman al-asyritah pada kaset-kaset, fala yusyra'u at-ta'min alaihi, maka tidak disyaratkan mengucapkan amin padanya. Ya. Jadi ketika ada yang berdoa kita mengucapkan amin. Demikian pula ketika apa? Khatib berdoa di mimbar, itu pun para jamaah disunahkan baginya untuk mengucapkan apa? Amin. Diperbolehkan baginya untuk mengucapkan amin, tapi tidak boleh dikeraskan. Iya. Tidak boleh dikeraskan. Berikutnya, berkata Ibnu Katsir rahimahullah, wa yustahabbu dzalika liman huwa kharijus salati yata'aqadu fi haqqil musalli wa sawa'un kana munfaridan au imaman au ma'muman fa bi jami'il ahwal. Kata Ibn Katsir rahimahullah, dan disukai hal itu, ucapkan amin, bagi orang yang di luar salat, dan lebih ditekankan lagi pada orang yang sholat. Sama saja dia sebagai imam, sama saja dia sholat sendirian atau sebagai imam atau jadi makmum. Dan juga di dalam semua keadaan, di dalam semua keadaan. Ya. Dan di dalam tafsir beliau, kalau di punya dalam kitab saya pada halaman atau jilid 1 halaman 34, jilid 1 halaman 34, dalam tafsir beliau Ibn Katsir rahimahullah berkata, yustahabbu liman yaqra'ul fatihata ayakulu ba'daha amin mislu yasin wa yuqulu amin bil qasr aitun wa ma'nahu Allahumma istajib. Kata Ibn Katsir rahimahullah, disukai, disunnahkan bagi siapa yang baca surah Al-Fatihah untuk mengucapkan setelahnya kata amin, amin, seperti yasin, sebagaimana bacaan yasin, yasin. Wa yuqalu, dan dikatakan, ada yang berkata, bisa juga diucapkan apa? Amin. Dengan bil qasr, dengan pendek, dibaca pendek hamzahnya. Jadi amin. Ya. Wa ma'nahu Allahumma istajib, dan maknanya adalah Allahumma istajib, ya Allah kabulkanlah. Ya. Ini dengan demikian dari keterangan para ulama tadi jelas, setelah kita membaca surah Al-Fatihah disukai untuk kita mengucapkan amin. Demikian pula setelah ketika ada yang berdoa. Ya. Hadirin rahimakumullah. Berikutnya tentang hukum mengucapkan amin. Bagi imam, makmum ataupun orang yang salat sendirian. Al-Qadhi Iyad rahimahullah berkata, ikhtalafal ulama'u fi hadhil mas'alah. Jadi apakah disyaratkan mengucapkan amin bagi imam, makmum maupun orang yang salat sendirian? Ulama berbeda pendapat di dalam hal ini, fi hadhil mas'alah. Mattifaqihim, bersamaan dengan kesamaan mereka, kesepakatan mereka, ala anal fard yu'amminu, bahwa orang yang salat sendirian, fard munfarid, itu mengucapkan amin. Jadi ulama sepakat, bagi orang yang salat sendirian ketika membaca, setelah membaca surat Al-Fatihah dia mengucapkan amin. Ulama sepakat. Demikian pula apa? Wal ma'mumu wal imamu fima yusirrani fihi yu'amminani. Demikian pula makmum, imam, pada apa-apa yang mereka sirkan, tidak keraskan bacaan salatnya, mereka juga mengucapkan amin. Juga mengucapkan amin. Ya. Ini mereka sepakat. Ya. Adapun selain itu, mereka berselisih, para ulama berselisih pendapat. Al-jumhur, kebanyakan ulama, berpendapat bahwa disunahkan atau disukai bagi imam untuk mengucapkan amin. Disunahkan bagi imam untuk mengucapkan amin. Berdasarkan hadis siapa? Hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim yang telah berlalu. Idza ammanal imamu fa amminu. Apabila imam itu mengucapkan amin, maka ucapkanlah amin. Ya. Ini menunjukkan apa? Imam itu mengeraskan bacaan amin. Ya. Maka demikian pula makmum. Ya. Dan pendapat yang kedua, pendapat Imam Malik, tidak disyaratkan bagi imam mengucapkan amin. Tidak disyaratkan bagi imam mengucapkan amin. Apa dalil dari Imam Malik rahimahullah? Dalilnya dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Mana Rasulullah SAW bersabda apa? Idza qala al-imamu waladhdhalin faqulu amin. Idza qala al-imamu, apabila imam itu mengucapkan waladhdhalin, maka ucapkan oleh kalian amin. Nah, di sini apa? Imam kan waladhdhalin, kemudian makmum saja yang suruh mengucapkan amin, sehingga imam berarti tidak mengucapkan amin. Itu yang dipahami oleh Imam Malik rahimahullah. Iya. Tetapi pendapat yang kuat adalah pendapat jumhur ulama. Iya. Pendapat jumhur ulama. Karena hadis-hadis yang telah lalu. Iya. Hadis Abu Hurairah yang menyebutkan apa? Apabila imam itu mengucapkan amin, maka ucapkanlah amin. Ya, itu lebih jelas. Namun bagi makmum juga demikian, berdasarkan hadis-hadis yang telah berlalu, makmum juga mengucapkan amin. Dan ini adalah pendapat jumhur ulama. Jadi menurut jumhur ulama, disukai, disunnahkan bagi makmum untuk mengucapkan amin pula. Iya, berdasarkan hadis-hadis yang telah lalu. Hadis-hadis yang telah berlalu. Iya. Kemudian kapan makmum itu mengucapkan amin? Jadi imam itu jelas, dia mengucapkan amin setelah selesai mengucapkan waladhdhalin. Demikian pula orang yang sholat sendirian, setelah mengucapkan waladhdhalin, kemudian dia mengucapkan amin. Adapun makmum bagaimana? Kapan dia mengucapkan amin? Yaitu apabila imam selesai. Jadi ada ulama yang berpendapat makmum itu mengucapkan amin setelah imam selesai mengucapkan amin. Ada ulama yang berpendapat apa? Makmum itu mengucapkan amin setelah imam selesai mengucapkan amin. Dalilnya apa? Hadis yang telah berlalu, idza ammanal imamu fa aminu. Apabila imam itu telah mengucapkan amin, maka ucapkanlah amin. Kan? Tapi apa? Pendapat ini pendapat yang lemah. Ya. Karena ada hadis yang lain apa menyatakan idza qala al imamu waladh-dhalin faqulu amin. Apabila imam itu mengucapkan waladh-dhalin maka ucapkanlah amin. Ya, menunjukkan apa? Makmum mengucapkan amin tidak setelah imam mengucapkan amin. Jelas kalau imam itu selesai mengucapkan waladh-dhalin, makmum apa? Pun kemudian mengucapkan amin. Iya. Nah, itu An-Nawawi rahimahullah dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab jilid 3 halaman 332 menyatakan apa? Yustahabu an yaqa'a ta'minul ma'mum ma ta'minil imam la qablahu wa la ba'dahu. Disukai atau disunahkan aminnya makmum itu jatuh dilakukan bersamaan dengan aminnya imam, tidak sebelumnya, tidak pula setelahnya. Tidak sebelumnya, tidak pula setelah aminnya imam. Apa landasannya? Landasan adalah hadis faman wafaqa ta'minuhu ta'minal malaika ghufrallahum ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang aminnya itu bertepatan dengan aminnya malaikat maka diampuni dosanya telah lalu. Jika demikian maka apa? Fayan bagi ayako ta'minul imam wal ma'mum wal malaika daf'an wahida. Maka seyogianya apa? Aminnya imam, ma'mum dan malaikat itu dalam sekali tolakan atau bersamaan mungkin gitu maksudnya. Daf'an wahida, bersamaan. Iya. Secara bersamaan. Aminnya imam, aminnya makmum juga malaikat secara bersamaan. Iya. Dan Asy'ah bin Utsaimin jika mengatakan demikian, al-imam wal ma'mum fi anin wahid. Dalam mengucapkan amin, imam dan ma'mum fi anin wahid dalam satu waktu. Ini bersamaan. Yang jelas jangan mendahului imam. Yang jelas jangan mendahului imam dan jangan pula setelah imam amin. Ya. Hadirin rahimakumullah. Asy'ah bin Utsaimin tentang hukum mengucapkan amin. Beliau berpendapat bahwa mengucapkan amin itu termasuk sunnah mu'akkadah. Sunnah mu'akkadah terlebih lagi apabila imam itu mengucapkan amin. Jadi mengucapkan amin itu kata Asy'ah bin Utsaimin hukumnya sunnah mu'akkadah, terlebih lagi apabila imam mengucapkan amin. Dukungnya apa hukum mengeraskan bacaan amin? Ya tadi hukum secara umum baik dalam sholat jahriyah, sirriyah itu yang jelas hukumnya sunnah atau sunnah mu'akkadah. Sekarang masalah dikeraskan atau tidaknya. Ya. Hukum mengeraskan bacaan amin. Seorang ulama berbeda pendapat, berselisih pendapat di dalam hal ini. Al-jumhur, kebanyakan ulama berpendapat istihbabul jahri lil imam wal makmum, disukai, disunahkan mengeraskan bacaan amin bagi imam dan makmum. Ya. Dan ini yang dikeluarkan oleh Asy-Syaikh bin Utsaimin rahimahullah. Dikeluarkan oleh Asy-Syaikh bin Utsaimin rahimahullah. Apa dalilnya? Hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Idza qala al-imamu wa la-dhalin faqulu amin. Apabila imam itu mengucapkan wa la-dhalin, maka ucapkanlah oleh kalian amin. Dan dalam lafaz hadis yang lain, wa idza ammana al-imamu fa amminu. Apabila imam itu mengucapkan amin, maka ucapkanlah amin. Ya. Di dalam hadis Wa'il bin Hujr riwayat Abu Dawud, hadis Wa'il bin Hujr riwayat Abu Dawud, Wa'il bin Hujr radhiyallahu ta'ala anhu berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qara'a wa la-dhallin qala amin wa rafa'a biha sautahu. Adalah Rasulullah SAW. Apabila beliau membaca waladzalin, beliau mengucapkan amin. Jadi jelas kan dalam hadis ini tentang bacaan amin, yaitu amin sebenarnya dalam hadis. Warafa'a biha sautahu, dan beliau mengangkat suara beliau dalam mengucapkan amin. Ya, beliau mengangkat suara beliau dalam mengucapkan amin. Dan berkata Atha, wallahu alam, Atha siapa ini? Kemungkinan Atha bin Abi Rabah atau Atha yang lain. Iya. Beliau rahimahullah berkata, adraktu mi'ataini min ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam idza qala al-imam wa la-dhalin qalu amin hatta yusma lil masjid lalajja. Iya. Aku telah menjumpai 200 dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila imam itu mengucapkan wa la-dhalin, mereka pada mengucapkan amin sampai-sampai terdengar di masjid itu apa? Lalajah. Ya, suara hibruk pikuk karena kerasnya suara amin. Karena masing-masing orang mengucapkan amin. Iya. Itu tuh pendapat jumhur. Disukai, disunahkan bagi imam dan makmum menasihkan bacaan amin. Iya. Adapun Imam Malik, Abu Hanifah, Al-Hasan Al-Thawri, An-Nakhai, dan kebanyakan dari ulama Kufah di masa itu berpendapat imam dan makmum juga orang yang salat sendirian itu tidak mengeraskan bacaan amin. Tidak mengeraskan bacaan amin. Tapi pendalian mereka apa? Pendalian mereka lemah. Ya, yang jelas insyaallah pendapat jumhur yang lebih kuat. Ya. Berikutnya, dalam salat sirriyah, apa hukum mengeraskan suara amin di belakang imam dalam sholat duhur, dalam sholat sirriyah. Syaikh bin Baz rahimahullah menyatakan apa? Lana alam dalilan min kitabillahi wa la min sunnati rasulihi wa la min amalil khulafail arba'ah ma yadunu ala jawazi fi'li dhalika. Ya. Kami tidak mengetahui kami tidak mengetahui dalil dari kitabullah, dari Al-Qur'an, dan tidak pula kami mengetahui dari sunnah Rasulullah, tidak pula dari amalan para khalifah yang empat yang menunjukkan bolehnya hal itu. Tidak lain wa innama raf'us sauti bi ta'min fil qira'ah fi shalatil jahriyah khassatan lil imam wal ma'mum. Ya. Tidak lain mengangkat suara, mengeraskan bacaan amin itu dalam bacaan dalam sholat jahriyah. Dalam sholat jahriyah, sholat yang dikeraskan bacaannya saja bagi imam dan makmum. Ya, bagi imam dan makmum. Dalam sholat sirriyah, sholat yang tidak dikeraskan bacaannya, maka tidak dikeraskan pula ucapan aminnya. Ya. Dan ada satu masalah. Jika imam itu tidak mengucapkan amin, apakah makmum mengeraskan bacaan amin? Jadi kalau imam tidak mengeraskan bacaan amin, apakah makmum mengeraskan bacaan amin? Ya. Yang benar, makmum tetap mengeraskan bacaan amin walaupun imamnya tidak mengucapkan atau tidak mengeraskan bacaan amin. Karena telah datang hadis yang menerangkan hal itu. Idza qala al-imamu wal dhalin faqulu amin. Hadis apa? Yang Nabi nyatakan apa? Jika imam itu mengucapkan wal dhalin, maka ucapkanlah oleh kalian amin. Jadi para makmum diperintahkan untuk mengucapkan amin. Ya. Ini adalah pendapat kebanyakan ulama. Walaupun imam itu tidak mengucapkan amin, makmum tetap mengucapkan amin. Ya. Dan Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, wa in taraka hal imam, jika imam itu meninggalkan atau tidak mengucapkan amin, qalaha man khalfahu, orang yang di belakangnya makmum itu tetap mengucapkan amin, wa asma'ahu, dan dia perdengarkan bacaan amin tadi kepada imamnya, jadi dikeraskan, la'allahu yadkuru fayakuluha, agar mudah-mudahan apa, imam tadi ingat, kalau dia lupa kemudian ingat dan dia membaca amin. Walaya turkunaha litarkihi, makmum tidak meninggalkan dari bacaan amin ketika imam meninggalkan bacaan amin. Ya, itu keterangan dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, yaitu beberapa pembahasan tentang amin. Kemudian kelanjutannya kita sampaikan insyaallah di pertemuan yang lain. Wallahu ta'ala mubisawab. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.